Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ikhwati fillah, marilah kita awali halaqah kita pada malam ini dengan membaca firman Allah di dalam surat An-Nur, surat 24 ayat 21. Silakan kita buka mushaf surat An-Nur, surat 24 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu menyuruh kalian untuk mengerjakan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak ada satupun di antara kalian yang bersih dari dosa selama-lamanya. Akan tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini kita akan merenungkan sebuah kisah yang pernah terjadi pada masa Bani Israel. Kisah ini diriwayatkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga asar dari para sahabat radhiyallahu anhum. Kita akan bercerita kisah tentang seorang abid, seorang ahli ibadah yang dikenal dengan nama Barsisa. Dikenal dengan nama Barsisa. Ada di sini nih. Saya ambil dari sebuah tausiah seorang ulama, Syekh Nabil Audi. Kisah tentang Barsisa, seorang abid, seorang ahli ibadah. Tapi akhir dari cerita abid ini sangat tragis. Walaupun dia seorang ahli ibadah, walaupun dia seorang yang sangat taat, sangat solih, bahkan menjadi seseorang yang selalu dibanggakan di negerinya karena kesolehannya, tapi akhirnya sangat tragis, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena khutwati syaitan, karena langkah-langkah syaitan. Sehingga kita nanti akan mengambil pelajaran bagaimana syaitan la'natullah alaih itu menggoda manusia, membuat langkah-langkah yang sangat strategis, yang sangat jitu, yang sangat luar biasa dahsyatnya, sampai tingkat seorang abid seperti Barsisa pun terjebak dalam langkah-langkah syaitan sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apa tujuan dari kita membahas kisah ini? Agar kita tidak meremehkan langkah-langkah syaitan, agar kita tahu apa strategi-strategi syaitan dalam menggoda manusia. Dan ini bisa kita ambil juga dalam buku yang ditulis oleh ulama, judulnya Talbisul Iblis. Talbis artinya tipu muslihat, tipu muslihat syaitan. Sehingga dengan kita mengetahui tipu daya syaitan ini, kita akan bisa mengenal, oh kalau kita ternyata sudah terjebak di dalam salah satu di antara langkah-langkah syaitan, sehingga kita cepat menyelamatkan diri, cepat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi kita membaca surat An-Nur ayat 21 tentang la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah tidak mengatakan bahwa syaitan itu punya satu langkah khutuwah, tapi khutuwat. Dia punya banyak sekali langkah-langkah. Dia punya banyak sekali strategi. Dia punya banyak sekali tipu daya dan muslihat. Sehingga kita harus tahu sebagiannya, kalaupun kita tidak tahu semuanya. Kalau kita baca di dalam kitab Talbisul Iblis, maka penulis buku itu menyebutkan lebih dari 100 tipu daya syaitan. Tetapi saya hanya mengambil 7 saja di antara 100 itu, agar kita tahu apa saja Talbisul Iblis. Tapi sebelumnya, kita harus yakin dulu kata Allah, inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sebetulnya adalah lemah. Kalau kita punya iman, kalau kita berserah diri kepada Allah, kalau kita berilmu, kalau kita hati-hati, insyaAllah inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu amatlah lemah. Apa saja langkah-langkah syaitan dalam menggoda manusia? Di sini saya sebutkan ada 7 langkah syaitan dalam menggoda manusia. Dulu pernah dicatat kan ya? Masih ingat? Mana catatannya? Masih ada? Kalau yang letting pertama pasti udah pernah mencatat. Kan ini banyak letting 2 nih. Banyak yang baru masuk dalam taklim, alhamdulillah. Langkah syaitan yang paling besar di antara 7 ini adalah ghurur. Memperdaya, membuat seseorang itu akhirnya tidak berdaya, itu ghurur. Sebagaimana firman Allah di akhir surat Luqman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur." Allah menyebut syaitan itu dengan istilah ghurur. Arti ghurur yang suka memperdayai. Jadi bukan hanya disebut dengan syaitan. Tahu arti syaitan apa? Syaitana itu artinya yang jauh. Jadi syaitan yang paling jauh dari kebenaran itu syaitan. Sedangkan sebutan lainnya adalah ghurur. Perbuatannya ghurur. Orangnya, subjeknya ghurur. Ghurur itu artinya yang suka memperdayai. Atau istilah lainnya adalah khannas. Khannas artinya yang muncul dan hilang, muncul dan sembunyi. Maka kita akan lihat salah satu di antara 7 langkah-langkah syaitan itu adalah ghurur, memperdayai manusia sehingga manusia merasa tidak ada daya dan upaya, dia kalah telak di hadapan syaitan. Tapi untuk sampai kepada ghurur ini, syaitan akan menggunakan langkah-langkah. Ada waswasah, ada tasghir, ada tazyin, ada tamanni, ada adawah, ada takhwif. Untuk sampai ke tingkat ini yang paling bahaya, maka syaitan akan menggunakan cara-cara ini. Ini disebut dengan langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah-langkah syaitan. Berhubung karena laptopnya hampir habis baterai, jadi kita langsung masuk ke sini dulu, nanti baru saya kisahkan. Pas habis baterai nanti kisah ya. Saya buat kayak gitu. Kita terjemahkan saja biar kita nanti tidak lupa. Pertama ada langkah waswasah. Waswasah itu berbisik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang berbisik di dada manusia. Itu namanya waswasah. Dia membisikkan. Arti berbisik ini apa? Memunculkan ide-ide. Dan tidak selalu ide buruk, kadang-kadang ide baik juga. Cuma ide baik ini membawa kita kepada ide buruk. Makanya dia tidak selalu berbisik yang jelek-jelek. Yang bagus-bagus juga dibisikin sama dia. Cuma yang baik ini nanti akan diarahkan perlahan-lahan sampai kepada yang buruk. Nah, ini namanya waswasah, berbisik dengan ide-ide baik atau bahkan buruk. Kemudian ada yang namanya tasghir. Dari kata sahir, tasghir itu meremehkan, menganggap dosa itu kecil. Dia akan menawarkan kepada kita dosa-dosa kecil. Maslahatnya kan lebih besar. Manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Maslahatnya lebih besar daripada kerusakannya. Sehingga ambil saja, memang ada dosa tapi kecil, lebih besar maslahatnya. Ini namanya tasghir. Maslahatnya besar tapi mudaratnya kecil. Tasghir, meremehkan dosa. Dianggap dosa kecil lah, enggak ada apa-apanya. Nah, ini. Kemudian ada tazyin. Tazyin ini menghiasi dosa, menghiasi perbuatan, sehingga kita bisa bangga dengan perbuatan dosa kita. Malah kita cerita-cerita ke orang lain tentang dosa kita. Ini namanya tazyin. Malah kita pamerkan kepada orang lain dosa kita. Malah kita senang kalau orang lain mengikuti kita, menonton kita, melihat kita. Ini namanya tazyin. Memperindah perbuatan dosa di mata si pembuat dosa itu, atau di mata orang lain, sehingga dia merasa kagum kepada pembuat dosa. Ngefansnya sama pembuat dosa, ngefans sama artis yang jelas-jelas kemana-mana dia goyang dan buka aurat, dia ngefans. Ini berarti kena tazyin. Siapa fansnya? Misalnya katakanlah Jupe jadi idola, akan dia juga pakai jilbab. Nah, ini tazyin nih. Kan dia juga umrah. Umrah dari mana? Dari harta yang dia joget-joget. Kalau dia udah bertobat, baru kita bukan kagum, kita alhamdulillah dia udah bertobat. Makanya kita doain Allahumma hadiha, semoga Allah memberi dia hidayah. Ini enggak boleh jadi idola. Siapa idolanya? Orang yang banyak berbuat dosa. Siapa idolanya? Bob Marley. Siapa idolanya? Orang-orang yang banyak ganja, narkoba, entah apa-apa. Itu jadi idola, tazyin. Dibuat kita merasa bangga pakai baju Bob Marley, Allahu Akbar Bob Marley depan. Ini tazyin. Kemudian tamanni ini berangan-angan. Jadi dibuat oleh syaitan, kita tidak beramal, tapi kita berangan-angan. Berangan-angan masuk surga, berangan-angan dapat syahid, berangan-angan ahli ibadah, berangan-angan banyak angan-angannya jadi orang kaya. Baik angan-angan yang baik ataupun angan-angan yang buruk, yang namanya angan-angan semuanya tamanni adalah salah satu langkah-langkah syaitan. Mulai berimajinasi, membayangkan yang enggak baik, nah ini namanya tamanni. Terus ada permusuhan. Memunculkan permusuhan di antara manusia, memunculkan perasaan-perasaan enggak senang kepada orang lain, memunculkan dendam, dengki, benci. Nah, ini namanya adawah. Dan yang terakhir, takhwif, nakut-nakuti. Salah satu strategi setan yang paling marak di Indonesia itu adalah takhwif. Lewat apa? Lewat film. Ada kuntilanak dulu, ada suster ngesot, ada jelangkung, ada apa, jenglot. Ada entah apa-apa, lengkap nama-namanya itu kan ya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang katanya tidak berpendidikan, ada yang berpendidikan bahkan sarjana. Siapa? Suster ngesot kan sarjana. Semuanya ada di Indonesia, lengkap hantunya. Ini namanya takhwif, ditakut-takuti sehingga anak kecil semuanya takut datang ke kamar mandi. Kenapa? Takut ada nenek gayung lah. Terus takut masuk rumah sakit. Kenapa? Ada suster ngesot. Semua suster yang datang, adek gimana? Oh, takut. Karena kenapa yang dibayangin suster? Ngesot. Takut beli nasi goreng malam-malam, kenapa takut ada? Nah, ini semuanya takhwif namanya nih. Takhwif, ditakut-takuti. Atau dalam urusan yang lain ditakut-takuti. Kalau misalnya, dulu pernah saya tuh pas di pesantren, kalau kita udah rajin sholat tahajud, biasanya nanti sesekali kita pasti akan ngelihat hantu. Itu kata ustaz pula. Coba ustaz saya iseng bilang, kalau kalian rajin-rajin amat tahajud, entar sesekali kalian pasti bisa ngelihat hantu. Atau apalagi yang ditakut-takutin, siapa yang baca surat jin malam Jumat di kamar sendiri enggak pakai baju, maka dia bisa ngelihat jin. Ini khurafat. Bukan gara-gara baca surat jin, gara-gara dia enggak pakai busana apa-apa makanya bisa ngelihat jin. Karena dia bermaksiat sama Allah, sehingga orang enggak berani menghafal dan membaca surat jin. Terus untuk apa diturunkan surat itu? Bukankah di situ dikatakan minnas salihun wa minna duna dzalik? Dan antara jin itu ada yang saleh, ada yang tidak, dan orang-orang minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum famazaduhum illa rahaqa. Orang jin menyesatkan manusia. Ini semuanya takwif. Hampir habis. Ini ya, jadi ada tujuh, membisikkan ide-ide yang negatif, meremehkan dosa, menghiasi perbuatan buruk, berangan-angan, memunculkan permusuhan, dan menakut-nakuti. Sedangkan gurur, memperdayai. Ini semuanya nanti berujung kepada ini. Gurur, akhirnya dia benar-benar menjadi pengikut syaitan. Kalau udah jadi pengikut syaitan, berarti dia sudah kena gurur. Maka Allah mengatakan, فَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُرُ. Janganlah kalian diperdaya oleh zat atau setan yang suka memperdaya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali kepada kisah inspiratif tentang khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Kisah tentang seorang abid, siapa namanya? Ini Lenovo? Oh, jazakallah khair. Siapa nama abid ini? Barsisa. Bukan barsisha, itu mah shisha. Shisha tahu shisha? Rokok. Rokoknya orang Arab. Bukan barsisha, barsisa. S-H-S-H. Barsisa. Siapa barsisa ini? Barsisa ini adalah seorang ahli ibadah di antara kalangan Bani Israel, yang dia itu ibadahnya paling terkenal, kesolehannya paling terkenal, soleh banget. 70 tahun dia beribadah itikaf di masjid. Dia keluar hanya 10 hari sekali keluar. 10 hari sekali dia keluar dari masjidnya, dari musolanya. Ngapain? 10 hari sekali dia membeli kebutuhannya, lalu masuk lagi ke masjid. Nggak ada pekerjaan lain selain ibadah. Full. Siang malam dia beribadah. Kita kalau beritikaf di bulan Ramadan berapa hari? 10 hari terakhir atau 9 hari tergantung Ramadan berapa lama. Itu juga apakah siang dan malam? Banyaknya malam saja. Itu juga apakah ganjil dan genap? Banyaknya ganjil saja. Itu pun apakah satu malam penuh? Enggak, sepertiga malam terakhir saja. Itu pun apakah semuanya sholat? Enggak, kadang-kadang enggak kuat juga sholatnya panjang. Akhirnya zikir-zikir ajalah. Saking lemahnya ibadah kita. Adakah di antara kita yang pernah beribadah full 70 tahun atau 80 tahun? Usia aja enggak sampai segitu. Makanya Bang Siswa ini salah satu yang dicemburui oleh kaum muslimin. Wah, hebat banget mereka beribadah 80 tahun, 1000 bulan. Bagaimana dengan kita? Turun ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Salah satu kalimatnya lailatul qadr khairum min alf syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga kita bisa beribadah selama 1000 bulan hanya dengan satu malam saja. Itu rahmat Allah kepada kaum muslimin, kepada umat Nabi Muhammad. Kita bilang apa? Alhamdulillah. Itu aja, banyak yang masih melewatkan. Kalau kita itikaf setiap malam terakhir, 10 terakhir, insya Allah pasti satu malam dapat. Enggak harus tunggu pohon-pohon pada nunduk, semuanya sujud, jatuh ke lantai, ke jalan. Enggak harus gituan. Kok malam ini kayaknya pohon tenang-tenang aja, bukan malam Lailatul Qadar, nah tidur aja. Enggak selalu gitu. Ah, malam ini kok enggak cerah langitnya? Karena emang lagi musim banyak hujan, jadi enggak akan cerah langit. Enggak selalu kayak gitu. Pokoknya ibadah aja setiap terakhir, 10 terakhir malamnya, kalau bisa sih itikaf, pasti salah satunya adalah Lailatul Qadar. berarti kita sama dengan sholat selama 1000 bulan. Siapa yang pernah melakukan ini? Barsiso. Ibadah 70 tahun. Gak pernah keluar dari tempat ibadahnya, ma'badnya, kecuali hanya untuk membeli beberapa kebutuhan kayak roti, kemudian dia masuk lagi. Itu aja kerjaannya. 10 hari sekali keluar beli roti, masuk lagi. 10 hari sekali keluar, masuk lagi. Semuanya hanya ibadah saja. 70 tahun. Setelah 70 tahun, ternyata di negeri itu hiduplah 3 orang pemuda. 3 orang pemuda yang baik, pemuda yang solih. Mereka punya adik perempuan yang cantik. Jadi 4 orang sekeluarga. 3 laki-laki, 1 perempuan. Perempuan ini yang bungsu, yang paling kecil. Cantik. Suatu ketika orang pemuda ini berencana untuk ikut perang jihad fi sabilillah. Mereka ada wajib militer, mereka harus ikut berperang membela negaranya, akhirnya mereka wajib untuk ikut berperang. Entah berapa bulan lama, sehingga mereka berpikir, ini bagaimana dengan nasib adik kita, perawan, cantik, gadis, seorang diri, siapa yang layak menjaganya, sementara kita gak punya keluarga. Sementara di kampung itu tidak ada orang yang mereka percaya kecuali Barsiso. Pergilah mereka ke rumah Barsiso. Ya Syekh, tolonglah kami. Kami ini pemuda-pemuda yang wajib berperang. Dan kami akan meninggalkan rumah kami sementara adik kami tidak ada yang menjaga. Bolehkah kami titipkan adik kami kepada engkau ya Syekh? Dan cuma tidak ada yang kami percayai di negeri ini selain engkau. Kata Syekh ini, saya takut saya tidak akan sanggup untuk menjaga amanah kalian. Kata mereka, kalau engkau tidak mau, siapa yang bisa menjaga adik saya? Apakah engkau rela jika adik saya ini terjadi apa-apa pada dirinya sementara kami tidak ada? Apakah engkau tidak khawatir ada seorang perempuan yang bisa engkau tolong tapi engkau tidak menolongnya? Karena dibujuk-bujuk terus, akhirnya ya sudahlah. Si Syekh ini ada ma'bad, tempat ibadah kecil kayak musola, terus ada rumah beliau. Disuruh taruh perempuan ini di rumahnya, sementara beliau tinggal di musola. Gak keluar dari musola kecuali 10 hari sekali. Pergilah 3 orang pemuda ini berjihad. Si perempuan ini ditaruh di rumahnya Barsiso. Datanglah syaitan. Waswasah. Berbisik dalam bentuk ide-ide di hati manusia. Karena syaitan itu kata Nabi, yajri majrad dam, mengalir di dalam arah aliran darah kita. Jadi siapapun bisa digoda oleh syaitan. Datang syaitan mengatakan, ya Barsiso, kenapa engkau tidak pernah menengok keadaan perempuan itu? Sudah 10 hari dia tinggal di rumahmu, engkau tidak tahu keadaannya. Apakah dia sakit? Apakah dia punya hajat sesuatu yang enggak berani dia katakan? Cobalah kamu ketuk pintu rumah itu, sehingga kamu dengar apakah dia masih ada di dalamnya dan sehat. Akhirnya, oh iya ya, saya harus bertanggung jawab. Saya harus tahu bagaimana orang yang saya jaga itu, apakah dia masih sehat atau apa. Maka 10 hari sekali dia masuk, dia keluar dari ma'batnya, dia ketuk pintu, tok tok tok tok. Terdengar suara di dalam, dibalas, tapi bukan dengan suara. Dibalas ada kayak orang apa, ngapain gitu, oh masih ada di dalam. Dia masuk lagi ke ma'bat, ibadah 10 hari, keluar lagi, tok tok tok tok, tok tok tok tok dari dalam, keluar, masuk lagi ke ma'bat. Setelah sekian lama kayak gitu, datang lagi tuh setan. Was-wasa lagi, masa cuma gitu-gitu aja? Kamu gak khawatir kalau si perempuan itu mungkin punya hajat yang ingin dia bilang tapi gak berani karena segan. Coba kamu beri dia salam, mudah-mudahan dia jawab dan kamu tanya ada perlu apa. Supaya kamu bisa memberikan apa yang dia inginkan hajatnya. Kan dia perempuan, gak berani keluar sendiri. Akhirnya keluar, tok tok tok, assalamualaikum. Dijawab, waalaikumsalam. Alaki hajah, apakah kamu membutuhkan sesuatu? Lah, wallah, tidak, gak apa-apa. Syukron misalnya, makasih gitu ya. Dah masuk lagi ke ma'bad ibadah. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Keluar lagi. Tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Alaki hajah, ada sesuatu yang kamu butuhkan? Lah, enggak perlu. Akhirnya masuk lagi. Terus kayak gitu. Ada masalah? Tidak ada masalah. Apakah yang dilakukan Barsiso itu salah? Tidak. Dia orang solih. Dan dia tidak menyentuh perempuan itu. Bahkan ngelihat wajahnya pun enggak. Ngomongnya di balik dinding. Kan ini sesuatu yang sangat wajar. Terus terjadi kayak gitu. Lama-lama datang lagi si syaitan. Was-wasah lagi. Kenapa kamu tidak bertanya kepada dia apakah dia perlu belajar ilmu atau apa? Karena dia sesungguhnya orang yang masih awam tentang agama. Siapa tahu dia bisa mengambil ilmu dari kamu. Nanti dia dengan ilmu itu akan beramal soleh, kamu dapat pahala. Itu masuknya kemana di antara semua ini? Masuknya ke tazyin. Dia memberikan ide-ide yang baik dan luar biasa menarik, sehingga membuat orang ini berpikir, oh betul juga ya, kalau saya ngajarin dia tentang cara ibadah, siapa tahu nanti dia jadi abid seperti saya dapat pahala yang sama dengan yang dia lakukan. Oh iya, benar. Keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alaki hajah, ada sesuatu yang kamu butuhkan? Enggak ada yang saya butuhkan. Terima kasih. Ya, kalau kamu misalnya pengen belajar sesuatu ilmu agama, akidah, ibadah, saya siap mengajarkan, tapi dari balik dinding. Oh, boleh juga. Namanya ada sesuatu di hati mereka? Enggak ada. Perempuan ini anak yang baik, bersiswa ini seorang ahli ibadah. Niatnya baik, pengen ngajarin agama. Saya pengen belajar sholat, saya gak tahu cara sholat yang benar. Kalau orang sekarang curhat lewat BBM, ngirim BBM jam 12 malam ke ustad, saya ada masalah begini, gak dijawab, ping, gak dijawab lagi, ping, lama-lama dijawab juga kan. Nah, ping ini adalah was-wasa. Dibisikin dengan ping, akhirnya mulailah curhat dulu. Ah, ini mah masalah sepele lah, cuma masalah curhat aja. Tersihir kan? Semua masalah curhat. Ah, masalah sepele. Kenapa dia tidak curhat kepada ustazah? Kenapa cari ustaz? Ah, kalau mau ustazah mah enggak ada serunya. Sama ustaz lebih seru. Saya bilang, kalau mau curhat kayak gini mending curhat aja ke istri saya, ke Umi. Curhat sekali ke Umi. Besoknya ke saya lagi. Ping. Was-wasa. Dianggap, apakah dia punya niat jahat? Enggak punya niat jahat. Apakah saya punya niat jahat? Enggak punya niat jahat. Cuma kita telah mentasghir, meremehkan keadaan ini. Kita anggap ini cuma masalah lewat BBM juga, enggak tahu mana orangnya. Apalagi di PP-nya itu enggak ada gambar. Cuma ada mungkin bunga, mungkin pemandangan, mungkin batu, mungkin entah apa. Pokoknya bukan wajahnya. Ini dianggap tasghir. Lama-lama mulai masalah pribadi, mulai kenal, mulai segala macam. Sampai na'udzubillah min dzalik, jauh, bisa jauh. Nah, ini juga terjadi pada barsiswa. Beliau ngajarin ilmu, beliau di balik pintu, si perempuan ini di balik pintu dengerin tausiah di balik hijab. Kalau ini masih lebih jauh nih, tausiahnya kelihatan orangnya. Masih lebih soleh barsiswa daripada kita kan? Hati-hati ya, Bu. Masih lebih soleh barsiswa. Oh, enggak bakalan. Ah, itulah yang enggak bakalan, itu yang disebut dengan tasghir. Katakan saja, insya Allah saya akan hati-hati ustaz. Ustaz gak usah macam-macam sama saya, gitu kan? Ah, gak bakalan, saya tahu ustaz gak ada niat apa-apa. Itulah yang disebut dengan tasghir. Ustaz kan orang salih, gak akan ada niat apa-apa. Saya juga takut pada Allah kok ustaz. Itu namanya tasghir. Meremehkan situasi, keadaan. Si perempuan ini duduk dengan baik mendengar cara ibadah itu begini, niat, ikhlas, cara wudu, cara sholat, segala macam dijelasin. Duduknya di luar satu, di dalam rumah satu. Setiap hari kayak gitu. Syekh ini merasa alhamdulillah ilmu saya bermanfaat juga. Tazyin, diperindah. Masya Allah, dia perempuan yang solehah mau belajar. Si perempuan ini juga alhamdulillah ya, ternyata ada manfaat juga saya tinggal di sini. Bisa sekalian nyantren. Saya bisa belajar kepada ulama yang terkenal selama ini. Terkenal banget tuh. Alhamdulillah saya merasa beruntung sekali. Ah, besok saya mau tanya pertanyaan ini. Makin kritis kan? Makin banyak pertanyaannya. Terus ngobrolnya asik. Gak terasa sesekali mereka ketawa, karena ada yang spontan lucu ketawa. Satu ketawa di dalam rumah, satu ketawa di luar rumah. Datang lagi syaitan setelah sekian lama. Ya bersisa. Apa kata orang yang lewat lalu lalang di daerah sini, jika melihat kamu berbicara dengan perempuan itu dari balik rumah, nanti malah muncul fitnah. Aneh sekali gelagat kalian. Kayak orang apa gitu. Sebaiknya kamu duduklah di dalam rumah supaya tidak muncul fitnah. Ini namanya apa? Tazyin, supaya tidak muncul fitnah. Kan bagus kan nasihatnya? Emang ada yang salah? Enggak ada. Supaya enggak muncul fitnah, duduk aja di dalam rumah. Tapi pintunya jangan ditutup. Soalnya kalau ditutup nanti bahaya, ada setan. Bahaya yang ngomong setan. Karena kalau berduaan yang ketiga itu setan, kata si setan. Jadi jangan tutup pintu, bukain aja. Buka sedikit lah, biar enggak muncul fitnah juga. Atau kalian biar enggak tergoda. Oh iya, benar. Daripada nanti orang mikirnya macam-macam. Apa kata dunia? Barsiswa ahli ibadah ternyata ngomong sama cewek yang bukan murim, teriak-teriak dari balik dinding. Udah masuk. mudah-mudahan lebih leluasa. Ini saya praktekin nih Neng, cara sholat nih, Allahu Akbar. Ini tangannya begini, diajarin cara letakkan tangan, cara ruku, sujud, begini caranya segala macam. Oh gitu ya Ustaz, gitu kan ya. Kalau misalnya kita pengen doa, apa doa yang baik Ustaz? Ajarin doa-doa, cara ngangkat tangan tuh gimana, oh luar biasa, terus aja. Datang lagi setan, ya bersisa. Kamu pernah dengar gak orang-orang ternyata ngegosipin kamu sama si Neng ini nih? Masa sih? Ini kan membatin ya, di dalam batinnya. Banyak gosip-gosip yang terjadi tentang masalah kalian, karena kalian berduaan. Daripada ketahuan sama orang, kalian tutup aja pintu. Kan kamu orang soleh, gak bakalan ada niat macam-macam lah. Niatnya baik kok, pengen ngajarin dia. Cuma biar lebih intensif ya ketemu. Yang tutup pintu biar gak dilihat orang, biar gak macam-macam. Oh iya, tutup pintu. Neng, boleh tutup pintu? Maaf, maaf, punten banget. Gak ada niat macam-macam. Saya cuma pengen gak ada fitnah di luar. Saya tahu kok Ustaz, gak apa-apa. Nah, mulailah ya. Tutup pintu. Cerita, akhirnya ceritanya kemana-mana nih. Gak lagi masalah. Masalah sholat, masalah ibadah, masalah akhirnya udah enggak, udah curhat kemana-mana. Oh, cerita jauh, udah deket. Mulailah muncul tamani. Tamani itu apa? Masya Allah, saya selama ini gak pernah ada perasaan kayak gini di hati saya. Ini dakdikduk nih, gak pernah tahu nih apa maksudnya nih. Udah mulai falling love. Udah mulai ada perasaan cinta. Kenapa ya akhir-akhir ini saya sholat kok gak khusyuk, ibadah kok gak konsen, teringat dia terus. Si bersisonya nih, si perempuan gak tahu karena gak disebutkan dalam riwayat itu. Perempuannya merasakan gak cinta. Yang jelas bersiso ini mulai merasakan, aduh, dia soleha, dia baik, dia pintar, dan kayaknya dia suka sama saya. Nah gitu kan ya, mulai narsis-narsis dikit lah. Akhirnya gimana kah kalau saya jadikan dia istri ya, atau saya PDKT dulu deh, lebih dekat, caper-caper dikit. Mulai terus taman nih berharap si perempuan ini jatuh cinta kepada dia. Dan terus saja, terus dekat. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah semakin dekat, pintu tertutup rapat, mereka semakin leluasa. Dan tidak ada lagi waktu, hanya siang saja. Sekarang kapanpun bisa ketemu. Dan udah seperti adik kakak, udah percaya banget, saya percaya sama kamu, saya juga gak akan ngapa-ngapain kamu, wah luar biasa dekat. Akhirnya na'udzubillah min dzalik, mereka pun akhirnya berzina. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berzina. Yang awalnya duduknya jauh, kemudian jadi dekat, kemudian udah mulai berani salaman, maaf ya kalau ada salah segala macam, udah salaman, udah semakin dekat, akhirnya bukan cuma salaman, tertariklah, karena kata Nabi, jika ada dua orang laki-laki dan perempuan berduaan, maka setan yang ketiga. Begitu juga di Al-Quran, sehingga benar-benar setan ini membuat mereka akhirnya berzina. Dan ini kan bukan keinginan Barsiso dari awal kan ya? Mana pernah setan datang-datang ke Barsiso, Barsiso, terima aja, terus kamu bisa berzina? Gak ada, gak bakalan mau. Barsiso, gak akan mau dia berzina. Siapa yang berpikir akan berzina? Enggak. Perzinaan itu terjadi setelah dia mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Lalu apa yang terjadi setelah melakukan dosa besar ini? Kita saksikan setelah yang satu ini, salat Isya. Siapa yang muazan? Ya. Ada lagi yang lain? Kita gilir nih. Fadlun, siapa lagi? Ada? Enggak ada? Oke, Fadlun yang jarang, coba Fadlun. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita tadi sampai di adegan ketika Barsiso akhirnya jatuh dalam perbuatan dosa besar sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 21 tadi, bahwa wa may yattabi' khutuwatisy syaithan, siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya syaitan itu menyuruh kepada perbuatan fahsya. Apa itu perbuatan fahsya? Sebagian ulama lughah, ulama bahasa mengatakan fahsya itu perbuatan dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan biasanya hanya merugikan dirinya sendiri saja. Itu namanya fahsya. Di antara contoh fahsya itu yang sering kali di Al-Quran itu adalah perbuatan zina. Itu fahsya. Nah, kata Allah, وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. Fa'inna syaitan ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya syaitan itu menyuruh perbuatan-perbuatan dosa secara sembunyi-sembunyi. Tapi sebelum dia sampai kepada fahsya, dia akan menggunakan khutuat, strategi, langkah-langkah seperti yang kita lihat di layar tadi. Pertama dia gunakan was-wasa, dia munculkan ide-ide, kemudian ide itu ditazyin supaya terlihat benar, supaya terlihat bermanfaat, sehingga kita mengatakan benar juga tuh. Lalu ketika ada efek-efek negatif, ada dosa-dosa kecil, ditasghir oleh dia, dianggap remeh. Ah, gak masalah, itu cuma dosa kecil, tapi kan manfaatnya lebih besar, sedangkan dosanya itu nanti akan hilang karena manfaatnya lebih besar. Ini namanya tasghir. Setelah itu nanti tamanni, dibuat dia berangan-angan, punya apa, berhayal, punya keinginan-keinginan, hasrat segala macam. Ini sampailah akhirnya dia barsiswa tadi kepada perbuatan fahsya. Jadi sebelum ya'muru bil fahsya, dia akan melepaskan khutuat, langkah-langkah, strategi-strategi. Ini yang harus kita waspadai. Makanya Allah bukan mengatakan janganlah kalian menjadi penyembah syaitan, bukan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kalau Allah mengatakan wala yaghurrannakum billahil gharur, janganlah kalian diperdaya oleh syaitan yang suka memperdaya, itu adalah kalimat apa? Kalimat yang udah jelas setelah kita membaca khutuat-khutuat. Tapi yang harus kita pahami, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Bahasa lainnya lagi, bukan dikatakan wala tazni, janganlah kalian berzina, bukan kayak gitu ayatnya. Wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Allah tidak mengatakan wala ta'kul malal yatim, janganlah kalian makan harta anak yatim, tetapi dikatakan wala taqrabu malal yatim, janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Jadi mendekati di sinilah yang disebut dengan khutuat, langkah-langkah syaitan. Syaitan enggak akan bilang langsung kepada barsiswa, ya barsiswa, berzinalah dengan gadis itu. Tidak, enggak akan mungkin barsiswa mau. Wahai barsiswa, bunuhlah gadis itu. Tidak, enggak akan mungkin dia mau. Sama dengan kita. Wahai ustaz, berzinalah dengan muridmu, enggak akan mau. Wahai murid, berzinalah dengan ustazmu, enggak akan mau. Tetapi dikatakan, jawablah BBM-nya, bertanyalah ke ustaz itu. Salah? Enggak salah. Enggak dosa. Tetapi setelah itu nanti ada yang lebih besar lagi, sedikit demi sedikit. Makanya bukan enggak boleh, tetapi kita harus hati-hati. Kita harus benar-benar lihat apa yang kita lakukan, sadar, jangan-jangan kita sudah mulai melenceng dari jalan Allah SWT. Dan saat seperti itulah kita sudah masuk kepada khutuwati syaitan. Cuma kadang-kadang anehnya ketika kita sudah melenceng, datang lagi khutuwat lain, tazyin, dibuat indah. Jadi kita senang dengan kemelencengan kita. Ini kan bahaya. Kita senang dengan kemelencengan kita. Itu yang bahaya juga. Kita menjadi hobi dengan itu, menjadi tertarik, menjadi doyan, menjadi, nah ini bahaya. Ketika ini yang terjadi, mulailah kita sedikit demi sedikit mengikuti langkah syaitan. Lalu bagaimana dengan barsiswa? Setelah dia berzina, bukan hanya sekali, beberapa kali, akhirnya barsiswa ini meninggalkan ibadahnya. Tidak lagi seperti dulu yang rajin ibadah, rajin sholat. Karena sudah banyak dosa, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Ketika kita melakukan dosa, maka kita akan malas ibadah, tidak khusyuk lagi, tidak lagi seperti dulu soleh. Udah malas ngaji, malas ibadah, malas zikir. Kenapa? Udah banyak dosa-dosa besar. sehingga ma'badnya, musholanya sepi sekarang. Malam-malamnya yang dulu penuh dengan air mata dia menangis kepada Allah, sekarang tidak ada lagi orang yang berdiri sholat. Dia sudah mulai sibuk dengan perempuan ini, dia selalu melakukan perbuatan dosa, padahal tidak nikah juga. Akhirnya setelah sekian lama perempuan ini hamil, dia bilang, ya Barsiso, sesungguhnya aku mengandung anakmu. Bagaimana ini? Barsiso panik. Seorang ahli ibadah, orang yang soleh sekarang menghamili seorang perempuan yang baik-baik, yang suci. Tiba-tiba dia harus punya anak haram. Panik, dalam kepanikan itu sekian lama akhirnya perempuan ini melahirkan. Setelah dia melahirkan, Barsiso makin panik. Bagaimana anak ini akan dia rawat sementara dia belum menikah? Pasti ini jelas bahwa dia telah menodai perempuan itu. Akhirnya datang lagi syaitan setelah sekian lama. Syaitan ini bilang kepada Barsiso, ya Barsiso, supaya kamu bisa bertobat, supaya hidup kamu normal lagi, begini saja. Kamu bunuh bayi itu. Kamu bunuh bayinya saja. Setelah kamu bunuh bayi itu, kamu jadikan ini rahasia kalian berdua dengan si perempuan. Setelah itu, kalian hidup normal lagi. Perempuan ini normal lagi, kamu normal lagi. Tidak ada yang tahu. Akhirnya Barsiso bilang ke perempuan, bagaimana kalau kita bunuh bayi ini? Dia bukan anak saya, bukan anak kamu, karena dia bukan hubungan yang sah. Sebagai seorang ibu, gimana pun juga dia akan mempertahankan anaknya. Tidak, saya tidak mau anak ini dibunuh. Ini anak kita, ini darah daging saya, darah daging kamu. Akhirnya bertengkar. Udah bertengkar, udah panik dan segala macam, dibunuhlah dua-duanya. Bayinya dibunuh, si perempuannya dibunuh karena udah panik. Setelah dibunuh, dikuburkan di satu kubur. Setelah itu dia bertobat kepada Allah, dia menyesal, dia, ya Allah ampunkan dosa saya, segala macam. Datanglah tiga orang laki-laki pemuda yang tadi pergi berjihad. Setelah sekian lama mereka datang. Bagaimana dengan keadaan adik kami? Adik kalian sakit, sakitnya luar biasa keras, dan saya sudah mengusahakan berbagai macam pengobatan, akhirnya dia meninggal. Mohon maaf, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka semuanya sedih. Diantarkan ke kuburannya, ini kuburannya. Baru saja beberapa hari lalu meninggal. Akhirnya mereka kembali ke rumahnya. Malamnya saat mereka tidur, setan tadi datang ke mimpi mereka masing-masing. Datang ke mimpi si anak laki-laki yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Mimpinya sama. Apa mimpinya? Bagaimana Barsiso itu berzina dengan adik mereka, lalu membunuh bayinya, membunuh ibunya, menguburkan di situ. Jadi mimpi seperti kenyataan, dibuat oleh setan. Bukankah setan itu juga bisa mampu masuk dalam mimpi orang-orang yang banyak dosa? Orang yang mimpinya benar adalah orang yang ucapannya jujur. Kata Nabi, asdaqukum ru'ya, asdaqukum qawla. Orang yang paling benar mimpinya di antara kalian adalah orang yang paling jujur ucapannya di antara kalian. Dan siapakah orang yang paling jujur ucapannya di antara manusia? Para anbiya, kemudian orang-orang saleh di antara para sahabat. Sementara Barsiso sudah tidak jujur lagi. Anak-anak ini bukan orang-orang yang saleh, orang biasa. Makanya mimpi mereka datanglah syaitan. Kalau kita mimpi buruk, maka apa sunnah Nabi? Kita disuruh ketika bangun itu membalik tempat tidur kita atau bantal dibalik. Kemudian kita disuruh untuk meludah, ludah kecil saja, bukan ludah beneran, ke arah kiri. Hati-hati kalau suaminya di sebelah kiri. Meludah ke kiri, oh emangnya gue setan. Ternyata sama-sama mimpi buruk ya. Nah, artinya kalau mimpi buruk memang gitu, disuruh ludah ke kiri. Tapi kalau suaminya di sebelah kiri, ya udah agak-agak geser dikit lah. Pokoknya di sebelah kiri. Terus bilang apa? A'udzubillah minasyaitonirrajim. Karena itu kerjaan syaitan. Nah, ketika mereka ini mimpi, mimpinya mimpi buruk, tapi sama semuanya. Pas bangun dari mimpi mereka cerita, "Lah, kenapa mimpi kita kok sama? Ini jangan-jangan benar nih. Ayo kita cek." Pergilah ke kuburan tadi, digali, ternyata benar. Adik mereka itu meninggal bukan secara normal, ada bayinya, terus masih ada bekas-bekas darah. Akhirnya Barsiso diadukanlah ke hakim. Setelah diselidiki, Barsiso benar-benar bersalah dan akhirnya dia mengakui kesalahannya. Sekarang Barsiso siap untuk menerima hukuman mati. Akan dipancung karena telah berzina dan membunuh lagi. Ketika Barsiso hari dia mau dieksekusi, malamnya dia di penjara, besoknya mau dieksekusi, mau dipotong kepalanya, dipenggal. Saat mau dipenggal, orang kalau mau dipenggal gimana? Kan lemas ya? Gak tahu Ustaz, saya belum pernah. Kan pernah lihat orang dipenggal? Pernah ya? Pak Tatang pernah lihat. Saya pernah lihat orang gimana dipenggal. Wah, itu lemasnya luar biasa. Gimana enggak lemas? Bentar lagi mau mati, tahu lagi mau mati kan? Lemas banget. Kalau mau tahu orang dipenggal, pergi ke Jeddah. Di Jeddah itu ada namanya Masjid Qisas, Masjid Qisas. Nah, di situ coba pergi hari Jumat. Pada hari Jumat di Masjid Qisas itu biasanya ada pemenggalan. Saya pernah ada cerita teman-teman di sana itu orang Indonesia TKI. Karena ramai banget yang nonton, setelah selesai sholat Jumat mau dipenggal, akhirnya dia naiknya di atas pohon, nontonnya di atas pohon gitu, ngelihat yang mau dipenggal. Pas selesai dipenggal, kepalanya jatuh ke dalam ember gitu, yang di atas pohon juga jatuh. Kenapa? Gak kuat ngelihat pemenggalan, jatuh dia. Akhirnya ambulannya bawa dua orang, satu yang udah dipenggal, satu lagi jatuh dari pohon. Orang Indonesia gitu loh. Jatuh dari pohon gara-gara ngelihat pemenggalan. Kan ngeri tuh dipenggal. Nah, dia lemah sekali, udah pasrah, udah gimana hidup saya. Bukan cuma dipenggal yang dia takutkan, bagaimana setelah dipenggal di akhiratnya. Dia udah berzina, membunuh, berbohong, banyak dosa yang dia lakukan. Pasti hancur saya sudah di akhirat nanti, gimana nih? Saya udah gak punya waktu lagi bertobat, memperbaiki diri, sholat lagi 170 tahun. Datang lagi setan kepada dia. Ya Barsiso, kamu sudah mengikuti langkah-langkah saya. Saya adalah setan yang dulu menggoda kamu dari awal mau menerima perempuan itu di rumah kamu. Sampai akhirnya kamu berzina, sampai akhirnya kamu membunuh, sampai akhirnya kamu mau dipenggal seperti sekarang. Kamu gak bisa selamat. Kalau kamu mau selamat, aku bisa bantu kamu melepaskan ikatan ini. Kamu bisa lari, kamu bisa bersembunyi, tapi dengan satu syarat. Tunduklah kepadaku. Sekali saja kamu tunduk, aku akan tolong kamu. Apa sifat dari setan? Kadzab, pendusta. Makanya kalau ada orang kerasukan, lalu dia ngomong macam-macam, jangan dipercaya. Kita malah tanya, besok yang keluar nomor berapa? Tanya ke orang kerasukan. Sifat dari syaitan itu kadzab, pendusta besar. Pernah lihat orang diruqyah? Apa yang dia katakan ketika dia hilang kesadaran? Si fulan itu ternyata gini-gini-gini. Teman saya ini ternyata gitu-gitu-gitu kan gitu ya? Itu semuanya dusta semuanya, jangan didengar. Oh benar, ternyata dia gitu. Kata siapa? Kata ini pas lagi dia hilang kesadaran. Orang hilang kesadaran didengar. Atau orang yang sedang dihipnotis, cenah. Katanya dihipnotis. Kalau benar-benar itu terjadi dengan, bukan dengan trik, dengan sihir, sehingga dia hilang kesadaran, jangan dengarkan kata-kata dia, bohong semuanya. Kita malah senang acara kayak gini. Di TV jadi ratingnya tinggi orang yang dihipnotis karena kata-katanya oh ternyata habislah kita udah tahu itu fitnah, kita percaya pula, sehingga kita mempercayai fitnah, bukan cuma ghibah, fitnah. Kalaupun itu salah, kalaupun benar itu ghibah, enggak ada celah yang baik. Kalau itu benar itu ghibah, kalau itu salah itu fitnah. Maka ngapain kita dengar? Oh ternyata si artis ini begini, oh ternyata pacar saya begini, oh ternyata teman saya begini, oh ternyata semua ini kalau enggak ghibah fitnah, tapi lebih besarnya fitnah karena sifatnya syaitan. Syaitan itu kadzab, pendusta. Makanya syaitan ini mengatakan, sujud kepada saya akan tolong kamu, kamu selamat dari sini. Sebagaimana saya pernah membuat kamu celaka, saya juga bisa menyelamatkan kamu. Setelah itu kamu bisa bertaubat. Sujudlah dia, saat sujudlah itu dipenggal, matilah dia dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besar dosa. Kita ambil pelajaran saja. Bukan untuk mengkritisi kisah, karena kisah itu juga sudah terjadi. Ngapain kita kritisi ya? Kita ambil pelajaran saja bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang selalu dalam keadaan waspada, hati-hati. Orang yang selalu dalam keadaan masih khawatir. Jangan dulu merasa bangga diri kalau kita sudah rajin ke masjid, sudah rajin sholat, sudah rajin puasa, sudah rajin ngaji, bahkan sudah hafal beberapa ayat Al-Quran, sudah rajin ta'lim. Sudah soleh banget, orang-orang mengakui dan memuji kesolehan kita. Jangan berbangga diri dulu. Kenapa? Memangnya kita bisa seperti itu sampai akhir hayat? Siapa yang tahu akhir hayat kita? Bukankah Nabi SAW bersabda, ada seorang hamba yang sepanjang hidupnya melakukan kebaikan, sampai jaraknya dengan surga itu cuma sehasta saja, segini jaraknya dengan surga, kayak gini nih. Tapi berlalulah ketetapan, akhirnya dia berbuat dosa dan dia mati dalam keadaan begitu, masuk dia neraka. Ada juga orang yang sepanjang hayatnya berbuat dosa, sampai jaraknya dengan neraka cuma sehasta saja. Tapi berlalulah ketetapan, akhirnya dia berbuat kebaikan, taubat, dan meninggal dalam keadaan itu, dia masuk surga. Saya kemarin di Masjid Al-Latif, Masjid Jalan Sanintan, 2 minggu yang lalu. Ada seorang nenek, orang Tionghoa, usianya 98 tahun, 2 tahun lagi udah 100. 98 tahun nenek, tapi belum pikun, belum hilang ini apa ke warasannya, masih normal banget, orangnya sehat walafiat, masuk Islam. Setelah 30 tahun didakwahin oleh anaknya yang rajin ikut taklim, 30 tahun. Ini dakwahnya para anbiya ya. 30 tahun fokusnya ibu aja. Saya pokoknya pengen ibu saya itu masuk Islam. Seusia berapa didakwahin berarti? Usia 68 tahun ya. Udah jadi nenek-nenek. Sampai usia 98 tahun, akhirnya alhamdulillah kemarin masuk Islam. Setelah beliau masuk Islam, karena keluarganya masih banyak yang Chinese, orang Kristen, datanglah biarawati pendeta ke rumah beliau, maksa-maksain beliau lagi keluar dari Islam. Akhirnya saya bilang, ya udah diusir aja tuh biarawati sama pendeta, kan gak boleh memaksakan agama ke orang lain. Kan ini pilihan dia, kita juga gak pernah maksa, cuma didakwahin oleh anaknya. Nah sekarang nenek ini bilang sendiri, kalian gak usah datang lagi ke sini, ke pendeta-pendeta itu. Pergilah kalian, saya sudah tenang dengan Islam. Ini orang sepanjang hidupnya 98 tahun berdosa terus, pas usia 98 masuk Islam pula. Mudah-mudahan istiqomah dengan keislamannya, meninggalnya husnul khatimah. Makanya kenapa kita merasa bahwa oh saya mah alhamdulillah sudah muslim, rajin ngaji, sudah haji beberapa kali dan sebagainya, barsiso jauh lebih soleh dari kita. Makanya coba baca surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 60. Surat 23 ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat. Yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang telah melakukan apa yang telah mereka lakukan, memberikan apa yang telah mereka berikan. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apa maksud ayat-ayat ini? Kata Rasul, mereka puasa, mereka sholat, mereka haji, mereka melakukan banyak amal solih. Wa qulubuhum wajilah, tetapi hati mereka masih tetap takut. Udah banyak amal, masih merasa takut bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka itulah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan, dan mereka pula yang akan bersegera mendapatkan balasannya. Siapa mereka? Mereka adalah nama surat ini, orang-orang yang beriman, al-mu'minun. Jadi ciri orang beriman bukan orang yang merasa bangga dengan amalnya. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Tapi jangan pula kita menganggap orang lain itu kotor. Ini salah faham di Indonesia tuh kayak gitu tuh. Ketika khatib bilang, janganlah kalian menganggap diri kalian suci, tidak ada yang suci dari dosa, terus kita menyimpulkan, oh dia juga belum tentu suci, si fulan juga yang rajin sholat belum tentu suci. Enggak, bukan ke orang lain, kepada diri kita. Ke orang lain kita pakai rumusnya husnuzan dan nahkum bizawahir. Orang Indonesia karena mungkin kita belajarnya itu acak-acakan, enggak teratur belajaran dari SD, SMP, kita belajarnya itu dengar tausiah, itu bukan belajar agama. Itu refresh iman, memperbaharui iman. Kalau mau belajar agama enggak kayak gitu caranya. Talaqqi ke guru, belajar satu demi satu hal. Tapi karena kita ngambil apa nyopot-nyopot gini, nyomot-nyomot dari beberapa tempat, akhirnya salah paham. Kalau ke orang lain, kita pakainya husnuzan. Nahkum bizawahir. Apa arti nahkum bizawahir? Kita berhukum dengan yang tampak saja. Kalau tampaknya dia rajin ke masjid, ya udah dia orang saleh. Kalau tampaknya dia berjilbab, ya udah dia salehah. Urusan hatinya itu urusan Allah yang Maha tahu isi hati. Memangnya kita tahu isi hati orang? Tapi kalau kita tahu isi hati kita karena Allah memberitahu kita. sehingga itu baru kita pakai istilah janganlah kalian menganggap diri kalian, bukan diri orang lain, menganggap diri kalian suci. Jadi jangan menganggap bahwa kita ini udah paling bersih. Orang lain kita anggap dia orang bersih kalau kita lihat dia bersih. Beda cara ngelihat. Kalau kita kebalik, memandang diri kita bersih, husnuzon, saya husnuzon lah sama diri saya sendiri. Ini gak ada cerita husnuzon pada diri sendiri. Yang ada kita wajilah terhadap diri sendiri, takut ke orang lain baru husnuzon. Kalau kita kepada diri sendiri husnuzon, kepada orang lain jangan kamu memikir kamu udah suci banget. Kamu pikir kamu udah pasti masuk surga. Emangnya kamu udah terjamin masuk surga? Yang ke masjid itu juga belum tentu bersih dari dosa. Ini semuanya salah kebalik. Seharusnya itu ke dia, ini ke orang lain. Di Indonesia kayak gitu. Banyak orang yang, saya sering mendengar ucapan-ucapan yang miring kayak gini. Ah, yang berjilbab juga belum tentu hatinya baik. Emangnya kamu tahu isi hati dia? Malaikat aja gak tahu isi hati seseorang? Malaikat emang pernah catat isi hati? Gak ada cerita malaikat mencatat isi hati yang ada. Malaikat mencatat yang tampak saja. Isi hati yang tahu cuma Allah. Alimum bidzatis sudur. Orang sholat, riya dan gak riya yang tahu siapa? Cuma Allah yang tahu, kemudian orang itu. Malaikat aja gak tahu. Malaikat catat dia sholat. Kata Allah, buang pahala sholatnya. Kenapa ya Allah? Riya. Allah yang tahu. Makanya tugas malaikat mencatat, tugas Allah menghisap, menghitung mana yang baik, mana yang buruk. Malaikat gak pernah menghisap, gak bisa menghisap. Bisanya mencatat, Allah yang maha menghisap. Innallaha sari'ul hisab. Maha cepat dalam menghisap. Makanya balik kepada ini, orang mukmin itu orang yang udah banyak beramal tapi masih khawatir. Apa yang dia khawatirkan? Satu, jangan-jangan amal saya ini belum sempurna seperti contoh Rasul sehingga enggak diterima. Atau kita khawatir jangan-jangan nanti suatu saat saya malah bangga dengan amal ini sehingga saya jadi riya. Riya hapus semua amal. Atau jangan-jangan nanti saya enggak bisa istiqomah. Saya ada masalah nanti enggak bisa istiqomah. Atau banyak-banyak sehingga kita enggak perlu merasa berpuas diri dulu, berbangga diri dulu. Harusnya kita wajilah. Ya Allah, maafkan saya. Kan doa orang setelah beribadah itu apa? Rabbana la tu'akhidna innasina au akhto'na. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya. Janganlah engkau marah jika saya salah, jika kami salah, jika kami keliru, jika kami lupa. Itu doa orang yang sudah beribadah, bukan doa orang bermaksiat. Kalau orang udah bermaksiat, doanya Rabbana zalamna anfusana. Itu kalau habis berbuat dosa. Tapi kalau habis berbuat kesolehan, doanya Rabbana la tu'akhidna innasina. Sama-sama minta ampun, cuma beda redaksinya. Itu doa adalah doanya orang-orang beriman. Amanar Rasul. Orang-orang yang beriman mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana. Masih minta ampun. Makanya enggak ada di antara kita yang di sini yang sudah mendapatkan jaminan surga seperti para sahabat ahli Badar, ahli perjanjian Hudaibiyah, Bai'atul Ridwan. Mereka sudah dijamin surga, itu aja masih khawatir. Bagaimana dengan kita yang tidak dapat jaminan surga? Kenapa kita tidak khawatir? Semuanya bisa saja berubah. Saya dulu di pesantren kenal teman adik kelas saya, itu tukang azan, tukang doa. Kalau sholat dia selalu yang azan. Kenapa? Saking solehnya. Pokoknya musala kita di pesantren, dia terus yang azan. Dia yang paling awal datang ke masjid. Malam dia yang bangunin yang lain. Soleh banget. Kalau ada acara, dia yang disuruh berdoa karena terkenal solehnya. Apa yang terjadi pas saya lihat di Facebook terakhir ini? Setelah sekian lama kita gak saling ketemu. Pas ketemu di Facebook, ininya udah tatoan semuanya. Udah pakai kalung, udah kayak hewan. Pakai kalung yang apa tuh, yang besar tuh. Terus udah gini. Fotonya, Masya Allah, ini orang dulunya soleh banget, gak ada yang nyangka berubah. Ada satu lagi, kalau sholat gak pernah wudu. Saking bandelnya sholat itu gak pernah wudu. Yang tahu dia gak pernah wudu siapa? Teman-temannya. Ustaz gak ada yang tahu. Dia sholat gak pernah wudu tuh, terkenal. Terus juga suka ngebut-ngebutan anak-anak geng apa klub motor gitu, bukan geng motor, klub motor. Terus juga dia pacaran aja kerjaannya, wah ganggu-ganggu cewek. Pokoknya bandel aja. Pas lihat di Facebooknya, ininya udah hitam. Ahli ibadah, ininya udah hitam. Terus janggutnya udah panjang. Pas cari-cari tahu, ternyata udah ikut tabligh. Udah ikut jamaah tabligh khuruj. 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Udah India, Pakistan, Bangladesh, Thailand, segala macam. Masya Allah, semuanya bisa berubah. Bagaimana dengan kita yang hari ini? Bisa jadi orang yang paling salah di antara kita bukan yang berbicara, tetapi yang beramal. Yang berbicara belum tentu solih. Yang mendengar juga belum tentu solih. Tapi yang beramal di antara kita yang solih. Makanya udahlah. Gak usah kita merasa aman dulu. sampai akhir hayat kita bisa mengatakan la ilaha illallah, barulah aman. Aman itu nanti di akhirat. Di dunia belum tentu aman. Hati-hati dengan langkah-langkah syaitan. Makanya kita tutupi nih semua pintu-pintu syaitan. Mana aja pintu syaitan? Tadi salah satunya adalah dosa kecil, itu pintu syaitan masuk. Bukan dosa besar. Kalau dosa besar bukan pintu syaitan, emang kerjaan syaitan. Pintunya supaya bisa sampai ke dosa besar, dosa kecil. Hati-hati dengan dosa kecil, jangan remehkan. Kalau kita udah meremehkan, berarti udah masuk tasghir. Dua, apalagi pintu setan? Hal-hal yang menarik, tetapi tidak boleh. Hal-hal yang menarik, kan banyak hal yang menarik. Kalau sekarang bagi anak-anak muda yang menarik apa? Musik. Musik, kalau musiknya masih islami, motivasi, nasyid, masih ikhtilaf lah di antara ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Allahu a'lam. Katakanlah masih mending lah. Bagaimana dengan musik-musik yang udah percintaan, terus pelan-pelan sampai kepada cinta semalam, terus joget ini joget itu, terus ada joget. Ini semuanya dosa. Udah bukan dosa kecil lagi ini, udah dosa besar. Apalagi melihat perempuan berjoget-joget, jelas dosa, dosa besar. Bagaimana sholatnya akan khusyuk? Bagaimana akan menghafal Quran? Bagaimana akan ikut ta'lim dan berkesan dengan ilmu? Enggak bisa. Kenapa? Al-ilmu nurun wa nurullah la yu'talil 'asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada pendosa. Hal-hal yang menarik itu pintu setan. Terus apalagi? Marah. Marah itu pintu setan. Makanya kenapa terjadi pembunuhan? Karena marah kan? Kalau kamu bisa tidak marah, maka tahanlah marah, karena marah menahan amarah itu sifat orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaiz wal'afina anin nas. Makanya Indonesia ini kita termasuk bangsa yang pemarah. Buktinya pembunuhan yang paling sadis di antara pembunuhan-pembunuhan negara-negara di antara negara muslim, pembunuhan di negara Indonesia itu paling sadis. Sehingga ketika terjadi pembunuhan seorang mahasiswa Al-Azhar dari Malaysia di Mesir, polisi Mesir gak nyari orang Mesir. Dia langsung nyari, ini pasti kerjaan orang Indonesia nih. Kan dia punya ilmu kriminal ya. Kriminolog mereka mengatakan model pembunuhan kayak gini nih, ini cuma terjadi bagi orang Asia nih, kerjaan orang Asia. Dan di antara orang Asia, Indonesia, coba cari mahasiswa Indonesia. Benar, pembunuhnya orang Indonesia, mahasiswa Al-Azhar. Gimana membunuhnya? Suaminya dibunuh, kemudian istrinya dibunuh, anak-anaknya diikat semuanya, rumahnya dibakar, hidup-hidup mereka semuanya dibakar supaya hilang jejak. Sadis, terjadi di Mesir, ketika saya masih di sana. Gara-gara apa? Gara-gara marah. Minta pinjam uang gak dikasih, akhirnya debat, terus segala macam, marah, akhirnya ngambil pisau, tusuk, meninggal suaminya, istrinya keluar dari kamar, kan apartemen kalau di Mesir mah, keluar dari kamar, menjerit karena suaminya udah bersimbah darah, karena panik, istrinya juga ditusuk, meninggal, anaknya 3 orang menjerit di dalam kamar, gak berani keluar, akhirnya diikat anaknya, di pintunya digembok, dikunci, setelah itu rumahnya dikasih minyak, dibakar, semuanya meninggal, satu keluarga besar, orang Malaysia. Saat itu kita malu sekali orang-orang Indonesia. Ini gak sampai beritanya mungkin ke Indonesia. Tapi yang uniknya, polisi Mesir gak cari orang Mesir, langsung cari orang Indonesia. Dan dapat. Kenapa? Cara orang Indonesia itu lebih sadis. Orang Mesir bunuh-bunuh aja, udah gak ada cerita-cerita diikat itu gak. Dan kriminal di Mesir itu sedikit. Kalau kita tahu Dubai, Dubai itu kota yang luar biasa maju ya. Zero crime. Gak ada kriminal sama sekali. Zero crime, gak ada kriminal, nol kriminalnya gak ada. Qatar, nol kriminalnya gak ada. Kenapa? Buat kesalahan, bunuh, langsung selesai. Gak ada yang berani. Di Saudi itu, walaupun gak adil 100%, tapi kriminalnya jauh lebih ringan dibandingkan Indonesia. Indonesia kan ngeri-ngeri banget. Ketemu laki-laki tanpa identitas lah, di taman, di pohon, di garasi. Na'udzubillah min dzalik, udah parah banget. Kenapa? Pertama, hukumnya gak kuat. Kedua, orangnya itu pemarah. Coba di jalan, rata-rata pemarah kan? Dan kalau mau lihat bangsa Indonesia itu di jalan tuh paling banyak orang yang gampang marah. Di jalan itu kadang-kadang bukan masalah keserempet, masalah mau duluan tuh gimana tuh? Wah, matanya kan ya. Ada yang sengaja masang-masang plat dengan stiker-stiker apa aparat supaya dia nggak di biar gaya-gayaan gitu. Terus juga kalau misalnya udah gitu, panjang tiri-tiri-tiri-tiri, wah luar biasa. Ini memicu kemarahan, dan kemarahan itu adalah khutwati syaitan. Makanya jangan marah kalau bisa. Ini bukan untuk kita aja, untuk saya juga. Jangan gampang marah. Masih juga saya sebagai seorang manusia biasa kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kepancing di jalan. Apalagi kalau misalnya lagi naik mobil, kalau naik motor kan gak kepancing karena kita mancing orang ya. Kalau kalau naik mobil kan dipancing, kalau naik motor mancing-mancing orang, bisa lari hilang langsung. Bahkan saya pernah naik mobil, saya nyelip, jalannya sih agak luas, cuma pas saya nyelip, motor dari sana itu merasa jalan dia gitu, dia marah. Akhirnya pas sudah dekat, diludahin. Alhamdulillahnya saya tutup kaca, sehingga kena kaca saja. Kalau gak kena kaca tuh gimana? Gak bisa dikejar juga kan? Akhirnya marahnya ya marah sendiri aja, gak jelas gitu. Coba, itu mancing, dia berbuat dosa, kita kepancing, belum lagi nanti angkot yang sembarangan, belum lagi kadang-kadang ibu-ibu kalau nyetir kadang-kadang dia agak-agak kagok gimana gitu ya, buat kita kadang-kadang sebel. Nah ini semuanya memancing kemarahan. Apalagi kalau kita udah punya temperamen yang emang kayak gitu, karakternya ini bahaya sekali. Bisa, benar emang bisa. Makanya saya sendiri juga sering kalau didampingin sama istri, alhamdulillah, di kalau perempuan kan punya magic ya, dia pegang dada kita udah langsung, ya udah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau gak ada istri, gak ada yang pegangin dada kan, wah udah bahaya tuh. Bukan orang lain yang celaka, diri kita sendiri yang celaka. Kalau kita sampai bunuh-membunuh, yang terbunuh dan yang membunuh, finnar, dua-duanya dalam neraka. Coba, masih mending yang membunuh. Yang terbunuh, udah terbunuh, masuk neraka pula. Kan ruginya dua kali, di dunia dia KO, di akhirat dia habis, gak ada gunanya. Ini saya ngomong gini nih untuk diri sendiri ya, karena saya benar-benar merasa bahwa ini ujian bagi saya nih, emosi. Mungkin kebanyakan makan kambing, jadi makanya sekarang makan sayur, makan buah, pagi-pagi wortel. Biar enggak, saya sekarang suka kambing nih. Kalau pergi ke kemarin saya dapat ini dari Pak Tatang, katanya di Arab itu, di Mekah itu ada kambing misfalah ya Pak Tatang ya. Saya pas umroh cari, mana kambing misfalah, pergi ke misfalah. Marahnya bukan di Mekah, di Indonesia. Di Mekah enggak bisa marah karena kota suci. Sampai di Indonesia baru mulai ngomel-ngomel. Ini semuanya ujian bagi diri kita. Apalagi kalau karakternya Sumatera. Orang Sumatera itu ngomong baik-baik aja udah kayak marah. Gimana marahnya? Jadi terbawa udah. Dan jangan katakan karena itu Sumatera jadi boleh. Enggak, tetap enggak boleh. Udah Sumatera, Aceh pula. Udah Aceh, belajarnya di Mesir. Coba. Kan enggak, kan sempurna banget tuh. Sumatera yang Acehnya lagi tuh. Di antara semua Sumatera yang gamnya di mana? Di Aceh, gam. Udah gam gitu. Gam itu di Aceh itu ada yang lembut, ada yang kasar. Saya dari provinsi yang kabupaten yang kasar. Pidi, yang paling kerasnya di antara orang Aceh itu di Pidi itu paling kerasnya. Yang orang Aceh pasti tahu orang Pidi itu. Yang paling keras orang Pidi, terus pusatnya gam pula. Siapa dulu ada Syafi'i gitu, saya kenal dengan beliau. Udah gitu kuliahnya di Mesir. Mesir, negara Arab paling kasar itu Mesir. Belajar di mana? Di Mesir. Di Mesir tinggalnya di namanya Masalla. Masalla itu pusatnya preman-preman Mesir, tinggalnya tuh di Masalla. Gitu saya tinggal di samping kandang keledai apa. Kalau kita naik angkot tuh, angkotnya itu isinya tuh orang-orang teriak-teriak, marah-marah, apalagi bulan Ramadan tuh. Wow, udah kayak singa. Cuma baiknya shallu 'alan nabi, selawatlah kepada nabi, mereka bilang sallallahu alaihi wasallam, reda. Enggak ada dendam ya. Cuma yang ngomongnya tuh bisa teriak-teriak tapi enggak ada dendam. Itulah penyakit. Kadang marah itulah yang membuat kita berbuat dosa besar. Makanya tutupilah semua pintu-pintu, terutama dosa kecil. Terakhir saya tutup dengan kata-kata seorang sahabat, namanya Ka'ab bin Malik. Beliau mengatakan, sungguh kalian menganggap suatu dosa hanya sehelai rambut, padahal dulu kami menganggapnya termasuk al-mubiqat. Mubiqat itu dosa yang mencelakakan. Dosa yang mencelakakan itu membunuh, berzina, riba, itu dosa mubiqat. Tapi kalian menganggap dosa-dosa itu semua sehelai rambut, padahal itu mubiqat. Gibah kalian anggap sehelai rambut, padahal itu mubiqat. Fitnah, mubiqat. Mendengar musik-musiknya haram, mubiqat. Tapi kalian menganggapnya hanya sehelai rambut. Itulah bedanya kita dengan para sahabat. Mudah-mudahan kita bisa terbebas dari waswasus syaitan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dengan cara menghambat semua khutwat, langkah-langkah syaitan. Kita amalkan itu baru ilmu. Kalau belum diamalkan, bukan ilmu, wawasan, thaqafah. Baru kita amalkan, setelah diamalkan baru dia menjadi ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar malam ini tidak sekedar menjadi tamattu akli, wawasan yang kita bersenang-senang dengannya, tapi bisa menjadi ilmu dan hikmah yang bisa kita amalkan dan kita sebarkan kepada yang lain. Amin ya rabbal alamin. Mari kita istiqomah belajar, terus menggali, terus membaca, terus mentafakuri dan mentadaburi. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita hingga akhir hayat kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana? Yang di Unpas itu?